بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله pada sore hari ini, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka mudzakarah, saling mengingatkan tentang ajaran-ajaran agama kita, dan lebih khusus pada kesempatan ini tema kita adalah tentang kematian, dan bahwa kematian adalah awal daripada kehidupan akhirat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sebagai manusia tidak akan hidup selama-lamanya. Bahkan di hadapan kita yaitu akhirat justru merupakan kehidupan yang kekal abadi. Dunia ini adalah tempat kita beramal, tempat kita berbuat untuk kemudian kita tinggalkan dan kita peroleh hasilnya di akhirat kelak. Kita semua hanya melewati dunia ini, tidak akan hidup di dunia selama-lamanya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing, atau abiru sabil, seseorang yang melewati sebuah jalan. Nah, itulah hakikat keberadaan kita di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar di dunia ini menjadi seperti orang asing, bukan orang yang menjadi penduduk asli dunia, tapi orang asing yang kelak akan meninggalkannya. Sesungguhnya tujuan dari kehidupan kita semuanya adalah akhirat. Disitulah manusia akan menetap tanpa ada batas, kekal abadi di sana. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga kematian merupakan awal daripada kehidupan akhirat tersebut. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib, "Innal 'abda idza kana fi iqbalin min al-akhirah وانقطاعٍ من الدنيا. Apabila seorang hamba mulai memasuki akhiratnya dan mulai lepas dari dunianya, maka akan datang kepadanya malaikat, yakni para malaikat yang Allah utus untuk mencabut rohnya. Pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa putusnya seseorang dari dunia, inqita'un minad dunya, adalah iqbal minal akhirah. Yani berarti pula dia menghadap akhiratnya, sehingga kematian merupakan awal dari kehidupan akhirat. Sekalipun dia masih akan melalui alam barzakhnya, yang di situ dia juga akan mendapatkan apa yang ia dapatkan dari kenikmatan di alam barzakh atau siksaan, dan belum dibangkitkan kiamat. Namun itu sudah merupakan awal-awal akhirat bagi seseorang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena itu kita semua hendaknya senantiasa ingat akan kematian itu. Jangan seseorang lupa, lalai dari yang satu ini, kematian. Karena kelalaiannya terhadap kematian akan membuat kalbunya keras, akan membuat jauh daripada ketaatan, dan semangat untuk menambah amal soleh akan berkurang. Karenanya dahulu dari ulama kita menyebutkan, kafa bil maut 'ibah, cukup kematian itu sebagai nasihat, cukup bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir, bagi orang yang beriman tentang akhirat. Kematian sudah sangat cukup untuk menjadi nasihat bagi dia. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis, dalam rangka mengingatkan umat ini akan kematian, akfiru zikra hadimil ladzat, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, akfiru, perbanyaklah zikra hadimil ladzat, untuk mengingat pemutus kelezatan-kelezatan, yakni al-maut, maksudnya adalah kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada para sahabatnya, yang tentu itu juga berarti kepada umat beliau di kemudian hari, zuru al-qubur fa innaha tudzakkirukum al-akhirah, ziarahilah kubur, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Dalam sebuah lafaz yang saya ingat disebutkan juga tudzakkirukum al-maut, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran senantiasa mengingatkan kita tentang kematian di berbagai ayat, di berbagai kesempatan. Di awal-awal Al-Quran atau di tengah-tengah atau di akhir, di berbagai surat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kematian, dan bahwa setiap orang pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada kami kalian akan dikembalikan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas dari kepastian ini. Kita akan lari kemana? Kita milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki alam ini, Allah yang mengaturnya. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan ajal seseorang, dia tidak akan bisa lari sekalipun ia berusaha sekuat tenaga. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi tiap-tiap umat ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka bila datang ajal mereka, la yasta'khiruna sa'atan, mereka tidak akan bisa menunda walaupun sesaat. Wa la yastaqdimun, dan mereka juga tidak akan bisa memajukannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan hanyalah kalian akan dipenuhi ganjaran kalian, balasan untuk kalian pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz, sungguh dia benar-benar telah mendapat kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hiasan-hiasan yang menipu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian, dan kami menguji kalian bisyarri wal khair fitnah, dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ikhwani fillah rahimakumullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diulang-ulang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap dari ayat-ayat tersebut mengingatkan kita akan kematian yang pasti terjadi, diiringi dengan peringatan-peringatan dari Allah Azza wa Jalla bahwa kehidupan kita penuh dengan ujian. Ujian baik dengan kebaikan maupun keburukan. Apapun kondisi manusia dalam menghadapi ujian-ujian tersebut, berhasil atau tidak berhasil, pasti kelak kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian Allah Azza wa Jalla akan memberi balasan. Tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, akan dipenuhi balasan untuk kalian di hari kiamat kelak. Bisa jadi seseorang akan mendapat balasan kebaikan karena amal baik. Bisa jadi pula seseorang akan mendapatkan balasan keburukan, adab, karena ia beramal buruk. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, dialah orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan perhiasan yang menipu. Sehingga jangan tertipu dengan berbagai macam godaan-godaan duniawi, gemerlapnya dunia, godaan-godaannya yang menyeret-nyeret manusia untuk jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran syar'i, pelanggaran-pelanggaran hukum syariat, maka jangan sampai membuatnya jatuh sehingga ia tidak selamat dari neraka. Kuatkan iman, kuatkan takwa sehingga jauh dari neraka dan masuk ke dalam surga, dan itulah kemenangan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malakul maut akan mewafatkan kalian. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh malaikatnya untuk mencabut nyawa siapa saja yang sudah ditetapkan ajalnya. Disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an secara detail bagaimana proses tercabutnya nyawa. Bagaimana bila pemilik nyawa itu seorang mukmin, dan bagaimana bila pemilik nyawa itu seorang kafir atau munafik. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada malakul maut dan para pembantunya untuk mencabut nyawa seorang mukmin dengan begitu mudahnya, dan kelak nyawanya akan dikafani dengan kafan yang harum, dan nyawa itu pun akan dibawa menghadap Allah Azza wa Jalla, lalu akan dikembalikan di alam kuburnya dan diberi kenikmatan-kenikmatan sehingga ia hidup di alam barzakh, kehidupan barzakhi, kehidupan alam barzakh, dengan ditemani amalnya yang soleh, dengan menikmati kenikmatan di alam kuburnya. Sementara seorang yang kafir atau munafik akan datang kepadanya malakul maut dengan pemandangan yang mengerikan dan menakutkan. Nyawa itu pun akan dicabut dengan kasar sehingga ia pun akan tersiksa. Dan ketika dicabut, nyawa itu pun akan diletakkan dalam kain kafan yang sangat berbau busuk. Dibawalah rohnya menuju langit, namun ditolak sehingga dilimparkan. Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama au fatahtafuhu at-tayr au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang syirik kepada Allah Azza wa Jal, seorang musyrik, maka faka'annama kharra minas sama, seolah-olah dia terjun dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, lalu disambar oleh burung. Au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, atau dilemparkan dengan kuat oleh angin ke tempat yang dalam. Itulah nasib daripada ruh seorang yang kafir musyrik, lalu dikembalikan ke dalam alam kuburnya sehingga di sanalah dia disiksa dengan azab kubur. Malaikat memukulnya dengan palu, dengan keras, yang seandainya dengan palu itu gunung dipukul maka akan hancur. Ia pun menjerit dengan jeritan yang didengar oleh makhluk-makhluk selain jin dan manusia. Lalu datang kepadanya seseorang yang dia benci dengan penampilan yang buruk, ternyata itu adalah hambanya yang buruk yang akan menemaninya di alam kubur. Lalu dia pun akan merasakan bagaimana azab kubur dan panasnya hawa-hawa dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, begitulah kematian. Kematian datang dengan pasti. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dan datanglah sakrat maut bil haqq dengan kepastian. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah sesuatu yang kamu menghindar darinya. Ya. Siapa yang suka kematian? Setiap orang merasa tidak suka untuk mati. Bila dia mampu menghindar, dia akan menghindar. Namun kemana dia menghindar? Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah sesuatu yang kalian lari dan menghindar darinya. Namun ja'at sakratul maut bil haqq. Kematian, sakaratul maut akan datang dengan pasti, tidak bisa dihindari. Qul lan yanfa'ukumul firaru in farartum minal maut awil qatl wa idza la tumatta'una illa qalila. Katakanlah lan yanfa'ukumul firar in farartum minal maut. Tidak akan bermanfaat bagi kalian lari apabila kalian lari dari kematian. Awil qatl, atau lari menghindar dari pembunuhan. Wa idzan la tumatta'una illa qalila. Kalau begitu kalian tidak diberi kenikmatan kecuali sedikit. Nah, itulah hakikat kematian yang pasti datang. Kalian yang lari darinya, menghindar darinya, mungkin seorang yang sakit berusaha sekuat-kuatnya berobat untuk lari dari kematian, namun apa daya ketika sudah ditetapkan kematian itu. Orang yang sehat berusaha untuk tetap sehat dengan sekuat tenaga, namun kalau Allah sudah pastikan kematiannya, sekalipun tanpa sebab yang nyata, dia pun akan mati. Lan yanfa'ukumul firaru minal mauti in farartum. Tidak akan bermanfaat bagi kalian lari dari kematian bila kalian lari darinya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu akan menyusul kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kalian berada di gedung-gedung, bangunan-bangunan kokoh, kalian sembunyi di sana, kalian menghindar dari kematian di sana, tidak akan bermanfaat sama sekali. Kematian akan menyusul kalian. Sekalipun kalian berada di ujung dunia yang tidak terlihat oleh manusia, berada di tempat tersembunyi yang kokoh, yang kuat, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Malaikat maut akan mengejar, dan saat kematian datang pasti akan menjemputnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bila kematian merupakan sesuatu yang pasti, lalu bagaimanakah sikap kita? Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa menghindar, kita pasti menghadapinya. Lalu bagaimana seorang mukmin menghadapi? Tentunya seorang mukmin tidak ada jalan untuk menghadapinya kecuali dengan banyak beramal soleh. dengan istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla, itulah yang akan bermanfaat. Bukan lari dari kematian, tapi mempersiapkan untuk kematian. Keistiqomahan itulah bekal yang paling bermanfaat. Allah Azza wa Jal berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Nuzulan min ghafurur rahim. Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsummastaqamu, lalu mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat akan turun kepadanya dan akan mengatakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, khawatir, janganlah kalian sedih, wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah kalian dengan al jannah, surga yang kalian dijanjikan dengannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Kami adalah pembela-pembela kalian, pembantu-pembantu kalian di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan untuk kalian di akhirat nanti, ma tashtahi anfusukum, apa saja yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tadda'un, dan untuk kalian di sana apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurur rahim, itulah tempat tinggal yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, tempat tinggal dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Itulah buah daripada istiqamah. Buah yang sangat indah. Buah yang akan menguntungkan orang-orang yang memilikinya. Sekalipun saat di dunia terasa berat, dan begitu berat istiqamah di dunia, ia akan menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Ia akan mengalami kesedihan, ia akan mengalami permusuhan, ia akan mengalami gangguan. Namun kebahagiaan untuknya di akhirat kelak. Sejak kematian datang, berita gembira telah datang dari para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan khawatir. Takut dan khawatir dengan masa depan kalian. Allah akan menjamin kehidupan akhirat kalian. Jangan sedih dengan apa yang ditinggalkan. Mereka, para malaikat, akan membantu, tentunya semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Untuk mereka yang istiqamah, Allah berikan apa yang mereka minta. Walakum fiha ma tadda'un. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jal juga berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, maka tiada rasa takut atas mereka dan tiada kesedihan bagi mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah jaminan dari Allah Azza wa Jal untuk mereka yang istiqamah. Maka tidak ada jalan lain kecuali istiqamah ini kita tempuh demi persiapan untuk kematian kita. Nas'alullah salamah. Adapun mereka yang tidak istiqamah, mereka yang kafir, yang munafik, dan mungkin sebagian ahli ma'asi, orang-orang yang ahli maksiat, saat kematian datang, sungguh kondisi mereka sangat mengkhawatirkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan dan menerangkan kondisi orang-orang kafir saat kematian datang kepada mereka. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga bila datang kepada mereka kematian, maka berkatalah rabbi irji'un, orang-orang itu mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu saliha, mudah-mudahan aku bisa beramal saleh. Fima taraktu, pada apa yang telah kutinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sebuah kalimat, dialah yang mengatakannya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka itu ada barzakh, penghalang sampai hari mereka dibangkitkan. Lihatlah bagaimana penyesalan orang-orang tersebut saat kematian datang kepada mereka. Mereka minta untuk bisa kembali ke dunia lalu beramal saleh, namun semua telah lewat. Tidak ada lagi kesempatan beramal saleh. Tidak bisa lagi kembali ke dunia walaupun sesaat. Maka yang ada hanya penyesalan. Yang ada adalah menuai hasil dari apa yang selama ini dilakukan. Keburukan dibalas keburukan. Ikhwani fi din rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula dalam ayat yang lain, wa anzirin nasa yauma yatihimul adab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul aw lam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Dan ingatkan manusia, yauma yatihimul azab, saat datang kepada mereka azab. Fayaqulu alladhina zalamu, maka orang-orang yang zalim mengatakan, rabbana, wahai rabb kami, akhirna ila ajalin qarib, tundalah kami sampai waktu yang dekat. Nujib da'watak, kami akan menyambut seruanmu. Wa nattabi'ur rusul, kami akan mengikuti para rasul. Awalam takunu aqsamtum min qablu, tidakkah kalian sudah bersumpah sebelum ini? Malakum min zawal, bahwa kalian tidak akan sirna. Penyesalan yang ada pada mereka saat kematian datang, mereka berharap ada waktu dan kesempatan untuk beramal walau sesaat. Ila ajalin qarib, mereka berangan-angan andai ada waktu mereka akan menyambut seruan Allah Azza wa Jalla. Andai ada waktu mereka akan mengikuti para rasul. Tapi sekali lagi, semuanya telah berlalu. Tidak ada lagi kesempatan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak bisa menunda walau sesaat, sebagaimana mereka tidak bisa mengajukan walau sesaat. Yang ada hanya penyesalan. Karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, gunakanlah kesempatan kita di dunia ini untuk beramal saleh, untuk menyambut seruan Allah Azza wa Jalla, mengikuti dakwah para rasul. Jangan sampai terjadi seperti yang Allah Azza wa Jal terangkan tentang mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Bisa jadi seseorang masih berumur panjang, namun bisa jadi pula tiba-tiba kematian datang. Maka al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, itulah orang yang cerdas, yaitu yang beramal untuk yang setelah kematian, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Lihatlah para ulama kita dahulu, mereka beramal dan betul-betul sungguh-sungguh dalam beramal. Sebagian mereka sampai dikatakan bahwa andai dia dikabari bahwa kematian akan datang, dia tidak lagi bisa menambah amalnya. Luar biasa para ulama kita rahimahumullah. Luar biasa upaya mereka, usaha mereka. Ini semua karena keyakinan yang kuat, semangat yang kuat, iman yang kuat, sehingga betul-betul beramal untuk akhirat mereka, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Tidak ada kesempatan kecuali digunakan untuk beramal soleh, sampai tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal soleh. Sementara kita masih begitu banyak waktu yang terbuang dan sia-sia, masih begitu banyak bahkan mungkin waktu yang digunakan untuk maksiat, disadari atau tidak. Lalu kira-kira bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Kalau bukan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, maka tentu kita akan binasa. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Namun tentu semuanya belum terlambat. Selama kita masih hidup, walaupun sesaat, maka masih ada kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan menambah amal-amal soleh untuk kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan pula bagaimana orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim terhadap diri mereka, orang-orang yang zalim terhadap orang lain, kematian menjadi awal kesengsaraan. Bukan kematian menjadi awal sebuah kebahagiaan di mana lepas dari berbagai problematika dunia, tapi justru kematian menjadi awal dari segala kehancuran mereka. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Walau tara idz zalimun, andai kamu melihat di mana orang-orang yang zalim, fi ghamaratil maut, yakni fi syada'id al maut, ketika mereka pada kepayahan kematian. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebut demikian, ghamarat al-maut, syada'id, kesusahan, kepayahan, keberatan saat kematian. Kalau Nabi SAW saja mengatakan inna al-maut sakarat, sesungguhnya kematian itu adalah sakarat, sakrah, sakarat artinya kesakitan-kesakitan. Bagaimana kiranya dengan orang-orang yang zalim dan kafir? Betul-betul kematian bagi mereka sesuatu yang sangat susah, sangat berat, sangat menyakitkan. Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat memaparkan tangan-tangan mereka dan mengatakan kepada orang-orang zalim itu, akhriju anfusakum, keluarkanlah diri-diri kalian, roh kalian. Al-yawma tujzawna azabal hud. Pada hari ini kalian akan diberi balasan dengan azab yang menghinakan kalian. Sejak saat itu sudah mulai balasan dari Allah Azza wa Jal, azab dari Allah Azza wa Jal. Belum lagi berikutnya. Allah Azza wa Jal mengatakan tentang Fir'aun dan para pengikutnya, وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Dan menimpa keluarga Fir'aun, Fir'aun dan pengikutnya diberi oleh Allah Azza wa Jal azab, su'ul azab, azab yang buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka didekatkan kepada mereka. Sejak di alam kubur mereka sudah merasakan panasnya neraka, merasakan panasnya azab Allah Azza wa Jal. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, di pagi dan petang hari terus mereka diberikan azab-azab itu. Wa yaumal qiyam wa yauma taqumus sa'ah, dan kelak ketika bangkit hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal adab, masukkanlah keluarga besar Fir'aun itu kepada azab yang lebih pedih. Ya. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, sejak kematian mereka sudah mengalami kesusahan, setelah kematian mereka diazab dengan azab yang menghinakan, dan kelak di akhirat mereka akan mendapat balasan yang lebih dahsyat daripada itu semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Ini disebabkan apa yang kalian perbuat. Kalian mengatakan tentang Allah Azza wa Jal sesuatu yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah. Tidak menerima ayat-ayat Allah, tidak menerima agama Allah, mengejek para rasul, menghina mereka, memusuhi, bahkan sebagian mereka sampai membunuh utusan Allah. Nah, semuanya itu tidak kemudian lewat begitu saja. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kalian kira bahwa Allah Azza wa Jalla itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Saat mereka menyakiti kaum mukminin, saat mereka menghina dan memusuhi, saat mereka bahkan menyiksa dan menghancurkan kaum mukminin, bahkan para nabi dan para rasul, jangan dikira kemudian lewat begitu saja. Jangan dikira Allah Azza wa Jalla lalai dengan perbuatan mereka. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian kira bahwa Allah Azza wa Jalla akan lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menunda mereka, dibiarkan terlebih dahulu. Jangan dikira lalai. Allah hanya menunda liyaumin tashkhasu fihi al-absar, untuk suatu hari kelak yang mata-mata mereka terbelalak melihatnya. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Na'udzubillah min dzalik. Itulah akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka itu semua. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah beberapa ayat yang menggambarkan betapa dahsyatnya kematian bagi mereka, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Sementara kita tutup dulu sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.